Ya, selamat malam Jumat yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh indah pada malam ini kita dapat berkumpul kembali. Ya, jadi dalam kebaktian yang kedua. Dan hari ini di mana tadi pagi kita sudah dalam kebaktian yang menyinggung tentang kebangkitan Yesus Kristus, karena hari ini adalah hari di mana umat Kristiani mengingat bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah, malam ini saya ingin melanjutkan sedikit tema yang sama tentang kebangkitan Yesus Kristus. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Dan kita akan membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Jika sudah mendapat, saya ajak kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 19, jemaat sekalian ayat 20, demikian hingga ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang kau berikan kepada kami, kesehatan, kesempatan untuk berada di tempat ini malam ini. Kiranya engkau yang memberkati saat firmanmu ini dijabarkan, rohmu yang bekerja, berikan konsentrasi, berikan kekuatan kepada kami. Pimpin ya Tuhan, agar kami bisa mendapatkan kebenaranmu pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus secara historis memang sudah bangkit. Faktanya dia sudah bangkit dari kubur. Dia sudah tidak ada di kubur lagi, dia sudah hidup. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kebangkitan itu terjadi bagi Anda secara pribadi? Sudahkah kebangkitan itu terjadi bagi tiap-tiap individu, pribadi lepas pribadi tempat ini? Yesus bisa saja sudah bangkit secara fakta. Yesus bisa saja sudah bangkit dalam sejarah. Namun, apakah itu sudah beraplikasi ke dalam kehidupan kita masing-masing? Saya memberikan judul khotbah saya malam ini, sudahkah kebangkitan Yesus terjadi bagimu? Sudahkah kebangkitan Yesus terjadi bagimu? Bukanlah bertanya apakah Yesus bangkit atau tidak. Tidak ada suatu keraguan sedikit pun bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Tetapi bahwa dia bangkit belum tentu membawa efek bagi Anda kalau Anda belum merasakan itu secara pribadi. Di perikop yang baru saja kita baca terjadi pada minggu malam, persis seperti kita hari ini. Minggu paginya wanita-wanita baru saja pergi ke kubur. Mereka mendapatkan kubur itu kosong. Mereka pergi ke sana ingin merempah-rempahi, ingin menaburkan wangian kepada jenazah Yesus. Tapi ketika mereka sampai di sana, bukan tubuh Yesus yang mereka dapatkan, melainkan satu kubur yang kosong dengan malaikat yang berseru, "Mengapa engkau mencari dia di sini, di antara orang mati? Dia sudah bangkit, dia sudah hidup." Kemudian Yesus sudah menampakkan diri kepada beberapa dari mereka. Namun kita masih membaca, walaupun itu semua terjadi minggu pagi, di minggu malamnya di sini, kebangkitan Yesus belum benar-benar meresap ke dalam hati murid-murid ini. Mereka masih penuh dengan kebimbangan. Mereka belum merasakan kebangkitan itu secara pribadi bagi mereka, walaupun memang Yesus sudah bangkit dalam sejarahnya, secara faktanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali, bukan hanya untuk memastikan. Tadi pagi di sekolah Minggu Dewasa kita berbicara mengenai mengapa kita percaya bahwa Yesus Kristus bangkit. Kalau ada orang bertanya kepada Anda, mengapa Anda percaya Yesus Kristus bangkit? Anda bisa memberikan alasan-alasan, pembuktian-pembuktian. Namun bukan itu yang paling penting sebenarnya. Namun apakah Yesus yang sudah bangkit dalam sejarah itu, sudahkah kebangkitannya itu terjadi pada Anda secara pribadi? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu orang yang sudah merasakan kebangkitan itu secara pribadi dalam hidupnya? Gampang sekali. Terjadi perubahan yang luar biasa. Terjadi perbedaan sebelum dia merasakan kebangkitan itu secara pribadi dengan setelah dia merasakan kebangkitan itu secara pribadi. Nah, kita dapatkan di dalam perikop ini perubahan yang besar sekali terjadi di antara murid-murid ini sebelum mereka merasakan kebangkitan itu dengan setelahnya. Saya mengajak kita melihat lebih dekat lagi di sini, bagaimana kondisi mereka sebelum mereka merasakan kebangkitan Yesus secara pribadi. Yang jelas, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kebangkitan Yesus Kristus, kita membaca satu hal yang mendominasi perikop ini adalah adanya ketakutan. Sebelum kebangkitan Yesus, ada ketakutan. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-19. Dikatakan di sini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Karena mereka takut. Ada ketakutan sebelum Yesus Kristus bangkit. Ada ketakutan sebelum kebangkitan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, ketakutan adalah satu hal yang cukup menarik kalau kita pelajari. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada namanya ketakutan. Adam dan Hawa bebas dari rasa takut. Mereka mau jalan di mana saja di Taman Eden, mereka tidak takut. Mereka ketemu dengan siapa saja, mereka tidak ada takut. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada rasa takut. Dan di dalam dunia yang sempurna pun tidak akan ada rasa takut. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita melihat bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada rasa takut. Dan di dalam dunia yang sempurna pun nanti rasa takut akan hilang. Tetapi di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, rasa takut telah Tuhan berikan justru sebagai suatu indikator. Rasa takut yang pertama dirasakan oleh manusia adalah oleh Adam. Ketika dia sudah mengambil buah itu, dia makan buah itu. Dan kemudian pada sore hari katanya, Tuhan datang berjalan mencari dia. Adam bersembunyi. Adam dan Hawa mengumpet. Mereka bersembunyi. Dan Tuhan bertanya, Adam di mana engkau? Adam bilang, aku takut, aku mendengar suara langkah kakimu. Tuhan bilang, mengapa engkau takut? Itu adalah ketakutan pertama yang manusia rasakan di muka bumi ini. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Dalam dunia yang sempurna tidak perlu ada rasa takut. Tetapi dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengaktifasikan rasa takut dalam diri manusia. Agar rasa takut itu berfungsi sebagai satu penyeimbang untuk memberitahu orang itu ada konsekuensi. Mengapa Adam takut ketika Tuhan datang? Itu adalah satu reaksi yang sudah Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Ketika dia melanggar firman Tuhan, dia akan merasa takut. Dia akan merasa takut terhadap konsekuensinya, lain sebagainya. Nah, akhirnya rasa takut ini pun berkembang. Dan rasa takut ini, karena manusia hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa, akhirnya setiap manusia memiliki rasa takutnya sendiri-sendiri. Nah, rasa takut sekarang ini ada yang baik, ada yang tidak baik sebenarnya. Rasa takut tetap menjadi suatu peringatan dini bahwa ini adalah hal yang berbahaya. Kalau orang tidak takut lagi dengan singa, ini agak-agak bingung juga. Ya. Saya pernah membaca satu cerita, katanya ada dua orang petualang yang pergi ke Afrika. Ya, mereka pergi ke Afrika sebagai explorer, ya, apa istilahnya Indonesianya itu, penjelajah. Ya. Mereka pergi ke Afrika dua orang ini, dan sampainya di Afrika, ya, mereka ketemu dengan seekor singa yang besar sekali di depan mereka. Ya. Lalu sambil gemetaran, yang satunya bilang sama temannya, tenang, tenang, katanya, ya, jangan takut. Di buku bilang kalau ketemu dengan singa, ya, jangan lari, ya, melainkan berdiri diam seperti patung dan tatap dia melotot di matanya, maka dia tidak akan ngapa-ngapain kamu, katanya, ya. Jadi tenang saja, kata yang satu sama temannya. Temannya jawab dia, iya benar, ya, saya sudah baca buku itu, kamu juga sudah baca buku itu, singa itu sudah baca belum buku itu, katanya, ya. Jadi akhirnya dia pilih lari, memang, ya. Temennya bilang, tenang, di buku bilang kalau ketemu singa jangan lari, katanya, ya, pelototin aja matanya, dia akan diam, katanya. Temennya gak percaya, bilang, saya sudah baca buku itu, kamu juga sudah baca, tapi singa ini belum baca buku itu, ya, suruh dia baca dulu, gitu, ya. Jadi dia masih takut, saudara, ya, rasa takut, ya, sampai tahap tertentu dan terhadap tahap barang-barang tertentu, ya, masih merupakan mekanisme yang kita anggap wajar. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa takut, ya, seperti yang dinyatakan di sini oleh murid-murid Yesus, sebenarnya ujung-ujungnya, ya, tidak akan ada rasa takut di dalam dunia yang sempurna. Ya. Jelas kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna. Jelas kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karena itu ada rasa takut yang tidak benar, yang tidak alkitabiah, yang terjadi pada orang-orang di mana kebangkitan Yesus belum nyata bagi mereka. Ketakutan apakah itu, saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya aja kita melihat beberapa jenis ketakutan, sebagaimana yang dirasakan mungkin oleh murid-murid pada waktu itu. Saya melihatnya, yang pertama, apa yang murid-murid ini takutkan? Yang pertama, mereka takut akan kematian. Sebelum kebangkitan Yesus menjadi nyata bagi seseorang, ada rasa takut. Yang pertama, rasa takut terhadap kematian. Belum lama berselang, 3 hari yang lalu, mereka baru saja menyaksikan penyaliban. Sepanjang sejarah ada berbagai metode untuk membunuh orang, untuk menjatuhkan hukuman mati. Ya. Ada yang cukup sadis, ada yang cukup tidak sadis. Ya. Kalau hari ini, ya, semua sudah dibikin sangat bersih, kursi listrik, ya, regu penembak, lain sebagainya. Namun penyaliban yang terjadi pada Yesus Kristus, ini adalah mati dengan disiksa istilahnya. Ya. Mati dengan disiksa. Orang yang disalib, ya, dia bukan mati gara-gara ditusuk paku. Ya. Dia ditusuk paku bukan di jantungnya, dia ditusuk paku di tangannya. Dia nggak mati karena ditusuk paku. Ya. Itu hanya untuk membuat dia sakit. Ya. Dia mati karena dia kehabisan nafas. Ya. Orang dalam posisi tersalib, ya, yang membuat dia mati adalah dia tidak mampu untuk menghembuskan nafas. Ya. Dia tarik nafas, kemudian untuk menghembuskan nafas dia harus mendorong dengan kakinya. Kemudian dia baru sulit menghembus nafas. Dan lama kelamaan, ya, ada orang bisa tergantung di atas salib 1 hari, 2 hari, sampai dia kehabisan energi, tidak mampu lagi mendorong dirinya naik ke atas, tidak mampu lagi untuk menghembuskan nafas, dia mati, ya, karena tidak bisa bernafas. Suatu pembunuhan yang sangat kejam, ya, sangat perlahan, suatu siksaan. Oleh karena itu, kalau orang mau mempercepat orang mati dari salib, kakinya dipatahkan. Seperti yang terjadi pada penyamun di sebelah kanan dan kiri Yesus, supaya mereka tidak mampu untuk dengan kakinya mendorong badannya naik untuk menghembuskan nafas, dan mereka segera mati. Murid-murid baru saja menyaksikan itu 3 hari yang lalu. Mereka menyaksikan orang mati. Mereka baru saja melihat pembunuhan yang brutal di depan mata mereka. Mungkin, dan saya rasa benarlah bahwa salah satu ketakutan dalam diri mereka adalah bagaimana kalau saya pun ditangkap. Yesus sudah disalibkan. Bagaimana kalau saya pun ditangkap dan disalibkan? Bagaimana kalau saya pun dibunuh? Bagaimana kalau saya pun kehilangan nyawa saya? Ya. Ini adalah ketakutan. Ya. Dan bagi orang yang belum diselamatkan, kebangkitan Yesus belum nyata bagi dirinya, ini adalah ketakutan yang wajar. Ya. Manusia pada umumnya takut mati. Dia tidak mau mati. Ya. Tetapi apa kata firman Tuhan mengenai hal ini? Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang kedua. Kita lihat Ibrani pasal yang kedua, ya, ayatnya yang ke-15. Ibrani 2 ayatnya yang ke-15. Atau kita mulai dari ayat 14 saja. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dikatakan di sini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Alkitab dengan jelas menggambarkan kondisi manusia. Dikatakan seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Apa yang kita takuti menjadi tuan atas diri kita. Ya. Ketika kita takut akan sesuatu, maka hal itu mengendalikan kita, membuat kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak dia. Ya. Ketika seseorang takut akan tempat yang tinggi, ya, dia jadi gak mau pergi ke sana. Ya. Hal itu mengendalikan keputusannya. Ya. Dikatakan manusia digambarkan di sini seumur hidupnya di dalam perhambaan rasa takut akan maut. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya. Karena dia tidak tahu dia akan pergi kemana. Namun puji syukur kepada Tuhan. Justru ayat ini berkata, Yesus mati untuk menghilangkan itu. Dan bukan hanya matinya saja, melainkan terlebih lagi bangkitnya. Terlebih lagi bangkitnya. Karena ketika Yesus bangkit, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-54. Sampai yang ke-56. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kebangkitan Yesus Kristus ketika diserapi oleh seorang individu, ketika diterima, ketika nyata bagi dirinya, menjadikan maut tidak lagi memiliki sengat. Maut telah kehilangan bahayanya. Maut telah kehilangan apa yang menakutkan dari maut itu. Mengapa manusia takut maut? Dia tidak tahu dia akan kemana. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ketika Yesus bangkit, dia membuktikan, oh, bahwa ternyata orang yang mati pun bisa memiliki hidup lagi setelah itu. Dia tidak hilang lenyap. Dia tidak musnah begitu saja. Namun dia masih ada terus. Ada kehidupan setelah itu. Di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebelum kebangkitan Yesus Kristus, ada rasa takut kepada kematian. Namun sesudahnya, ketika itu menjadi real bagi Anda, ketika Anda menerima bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa Anda, dia telah menanggung dosa Anda di atas kayu salib, maka tidak perlu lagi takut akan kematian. Karena Yesus sudah menang dari maut. Yesus sudah mengalahkannya. Yesus sudah melaluinya. Dan kita akan ikut bersama dengan dia. Kembali ke dalam Yohanes pasal 20, saudara. Murid-murid sebelum kebangkitan Yesus nyata bagi mereka, mereka takut akan kematian yang pertama tadi. Yang kedua, mereka bukan hanya takut kepada kematian, mereka takut kepada manusia. Coba kita lihat lagi di ayat 19, dikatakan, pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada manusia. Mereka bukan hanya takut kepada kematian. Lebih spesifik lagi, mereka takut kepada manusia. Orang-orang Yahudi ini mungkin bisa membunuh mereka, tadi nomor satu. Mungkin orang-orang Yahudi ini mengucilkan mereka. Kita membaca dalam Injil, ada banyak orang yang mau percaya sama Yesus. Namun takut, karena orang-orang Farisi bilang, siapa yang mengakui dia kami kucilkan. Dan pengucilan waktu itu sangat berbahaya, saudara. Karena orang yang dikucilkan tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Bahkan orang lewat gak boleh sapa dia. Gak boleh ada orang yang makan di rumahnya. Gak boleh ada orang yang ajak mereka makan di rumah mereka. Ketika seorang dikucilkan dari masyarakat, oh, sangat tidak enak. Mungkin mereka takut akan hal itu. Takut akan manusia datang dalam berbagai bentuk, berbagai jenis. Ada takut, ya. kepada orang-orang Yahudi di sini. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai takut akan manusia? Coba kita buka dalam Amsal pasalnya yang ke-29. Amsal pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-25. Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-25 dikatakan dengan tegas di sini, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. The fear of man is a snare, katanya. Ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Ya. Malah, ya, Petrus pernah berkata, ya, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Yesus pernah berkata, janganlah takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan tubuh. Takutlah kepada dia yang mampu membinasakan tubuh dan jiwa di dalam api neraka. Ya. Takut kepada manusia adalah jerat, katanya. Kenapa menjadi jerat? Ya. Jerat ini kan sesuatu yang membahayakan. Jerat ini sesuatu yang membuat orang terperangkap. Ya. Karena ketika kita takut kepada manusia, kita terperangkap. Kita terperangkap karena pola pikir yang salah. Ini adalah suatu jerat. Ya. Hari ini, mungkin Anda berkata, saya tidak takut dengan manusia. Ya. Nah, tetapi, benarkah? Ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit, itu bisa menjadi modal kita. Ya. Mari kita terapkan ini. Ya. Jangan takut kepada manusia. Ya. Dalam hal ketika kita berada dalam kebenaran. Ketika kita harus bersaksi dengan orang. Ya. Kenapa harus takut? Ya. Saya menyatakan apa yang benar bagi saya. Saya menyatakan kebenaran. Saya telah diselamatkan karena ini. Saya ingin memberitahu Anda. Kenapa saya harus takut? Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Coba kita kembali ke dalam Yohanes pasal yang ke-20. Bukan hanya ada takut akan kematian, kemudian ada takut akan manusia, tetapi murid-murid di sini juga memiliki takut akan kehidupan. Takut akan kehidupan maksudnya apa? Ya, udah takut kematian, takut kehidupan lagi. Takut kehidupan maksudnya adalah takut yang memikirkan tentang hidup mereka. Selama ini mereka sudah mengikuti Yesus 3,5 tahun. Kalau nggak ada roti gampang, Yesus Kristus 5,000 orang saja bisa dikasih makan. Ya. Banyak di antara mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka. Ya. Ada si Matius, ya. Yesus bilang ikutlah aku. Wah, tadinya bos pemungut cukai, tadinya mungkin punya perusahaan yang sangat besar. Ya. Ada si Andreas, si Petrus, ya, si anak-anak Zebedeus, mereka sudah meninggalkan jala mereka. Murid-murid Yesus datang dari berbagai latar belakang. Mereka sudah meninggalkan segala-galanya. Mereka pikir, oh kita akan dapat posisi menteri. Nanti Yesus jadi raja, kita akan, Petrus kamu jadi menteri pertahanan. Wah, udah siap-siap cabut pedang. Ya. Yohanes kamu menteri perhubungan. Ya, soalnya itu ada desa Samaria nggak mau terima Yesus, mau dijatuhi apa api dari sorga, dia bilang, ya entah siapa lagi nanti jadi menteri apa, ya mereka mungkin sudah berpikir demikian. Ya. Namun Yesus mati sekarang, ya. Apa yang akan terjadi dengan kita? Ya. Kalaupun mereka tidak dibunuh orang Yahudi, ya. Kalaupun mereka tidak dikucilkan, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana dengan penghidupan mereka? Bagaimana dengan kekhawatiran-kekhawatiran hidup ini? Apakah mereka harus kembali menjadi pemungut cukai? Apakah mereka harus kembali menjadi nelayan? Dari mana mereka akan dapat makan selama ini? Ya. Kalau ada Yesus, mereka tenang. Ya. Pernah satu kali kita baca dalam Injil, mereka menyeberang danau. Mereka lupa bawa roti. Ya. Wah, mereka kasak-kusuk, lupa bawa roti. Ya. Yesus tinggal bilang sama mereka, hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Katanya. Mereka bilang, wah ini ngomongin kita lupa bawa roti. Ya. Yesus bilang, bukan. Ya. Ya, bukan. Ya. Kalau ada Yesus gampang, lagi gak ada duit. Ya. Petrus, mancing. Ya. Petrus, mancing. Ya. Buka mulut ikan, ada 2 koin di sana. Ya. Wah, seru juga kalau ada Tuhan Yesus. Ya. Anda mau punya yang seperti itu dekat Anda? Ya. Oh, saya akan senang sekali. Tuhan, saya lagi butuh ini. Ya. Tuhan mau cari di mana? Di bawah batu kah ya, kali ini? Ya. Nah, Tuhan di mana? Ya. Ada burung kah? Tinggal minta sama Tuhan. Ya. Tetapi Yesus bagi mereka sudah mati. Itu adalah sebelum kebangkitannya nyata bagi mereka. Sebelum kebangkitannya nyata bagi mereka. Dan setelah kebangkitannya nyata bagi mereka, mereka tidak perlu lagi takut akan hal itu. Mereka tidak perlu takut karena ternyata Yesus yang sama, yang mampu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, hadir bersama dengan mereka bahkan terus menerus. Yang mampu untuk membuat ada 2 koin di mulut ikan, ada bersama dengan mereka terus menerus. Sehingga mereka tidak perlu takut akan hal itu. Coba kita buka dalam Lukas pasal 12. Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas 12 ayatnya yang 30 sampai 32 atau ayat 29. Saya baca ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat 32 lompat. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Janganlah takut, kata Tuhan di sini. Janganlah takut. Ya. Takut. Murid-murid Yesus takut. Ya. Takut mati, takut manusia, takut akan persoalan dalam hidup ini. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang juga menimpa kita, bahkan sebagai orang percaya. Ketika kita lemah iman, kita seolah-olah lupa tentang Yesus. Kita lupa bahwa Dia telah bangkit. Dia seolah-olah jauh dari kita. Ya. Namun, ya. Baiklah, kalau Anda belum diselamatkan, maka Anda perlu diselamatkan. Baru Anda bisa lepas dari ini. Kalau Anda sudah diselamatkan, ketika Anda mengalami ketakutan-ketakutan ini, refreshing, ya. Ingat kembali, Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Oh, Dia ada bersama dengan saya. Untuk apa ketakutan ini melanda saya? Mari kita kembali ke dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ada perubahan yang dahsyat tadi kita bilang. Antara sebelum kebangkitan Yesus nyata bagi mereka dengan setelah kebangkitan itu nyata bagi mereka. Kita sudah lihat yang pertama tadi, sebelum kebangkitan Yesus ada ketakutan. Bagaimana dengan setelahnya? Apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus Kristus? Kita lihat kembali dalam Yohanes 20 tadi ayat 19 sampai 23. Apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus nyata bagi seseorang? Ketika seorang diselamatkan, ketika Yesus bangkit bagi dirinya, dia mengakui itu. Ingat, kebangkitan Yesus adalah syarat keselamatan. Dalam Roma dikatakan, jikalau engkau percaya, ya, engkau mengakui bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus adalah syarat keselamatan. Dan ketika kebangkitan itu nyata bagi kita, maka yang setelah itu, ya, poin nomor 2, kalau sebelumnya ada ketakutan, maka setelahnya ada penerimaan Roh Kudus. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-22 sini, ya. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ketika seseorang diselamatkan, ketika kebangkitan Yesus nyata bagi dirinya, dia menerima itu secara pribadi. Dia menerima Roh Kudus. Dia mendapatkan Roh Kudus. Ini cocok dengan Efesus 1 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika seseorang percaya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sebagaimana murid-murid di sini, ketika mereka melihat Yesus bangkit, timbul iman dalam diri mereka. Itu nyata bagi mereka secara pribadi. Yesus memberikan kepada mereka Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang mengubah segala sesuatu. Roh Kuduslah yang memampukan 11 orang ini, yang tadinya ketakutan setengah mati, enggak dicari, enggak mau ditangkap, ya. Yesus dengan sangat bijak sekali ketika datang prajurit-prajurit di Taman Getsemani, ya, ingin menangkap dia, ya. Sengaja di dalam momen-momen kesusahan dia, dalam momen-momen dia sedang diserang, dia masih memikirkan murid-muridnya. Sehingga ketika prajurit-prajurit datang, apa yang Yesus tanya? Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Yesus. ini aku yang kamu cari. Maksud Yesus adalah yang lain itu enggak kalian cari. Ya. Kenapa Yesus bertanya begitu? Ya, dia ingin supaya yang lain, murid-murid yang lain tidak ditangkap. Ya. Namun kita melihat, ya, bahkan Petrus yang paling sombong pun yang berkata, ya, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan. Ya. Dia pun lari tunggang langgang. Ya. Apa yang menyebabkan 11 orang yang sedemikian pengecut ini tanpa mau ditangkap pun sudah lari, menjadi super berani ketika setelah hari Pentakosta Petrus dan Yohanes ditangkap, dihadapkan kepada Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung Yahudi waktu itu, ya, penuh dengan orang-orang yang galak-galak, ya, memarahin mereka habis-habisan, mencerca mereka, ya, memperingatkan mereka dengan konsekuensi yang luar biasa bahwa mereka tidak boleh melakukan apa yang mereka lakukan. Namun dengan beraninya mereka waktu itu memberi jawab. Apa yang membedakan Roh Kudus? Apa yang membedakan seorang yang belum diselamatkan dengan yang sudah diselamatkan? Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hatinya, memampukan dia, menjadikan dia anak Allah, memberikan dia hati yang kudus, memberikan dia posisi yang kudus, memampukan dia untuk menang dari dosa. Ini adalah Roh Kudus, kerja Roh Kudus. Oleh karena itu, manusia alami tidak bisa dengan sendirinya menang atas dosa. Dia perlu Roh Kudus ini. Dikatakan di sini, terimalah Roh Kudus. Sudahkah Anda menerima Roh Kudus? Kalau Anda berpikir, kadang-kadang kita melihat ada orang yang tidak bisa dia lepas dari dosanya. Tidak bisa dia lepas dari dosa itu. Kita perlu bertanya lagi, sudahkah Anda memiliki Roh Kudus? Sudahkah Anda memiliki Roh Kudus? Cek diri sendiri, sudahkah saya sudah diselamatkan? Karena Roh Kudus diberikan pada saat seseorang diselamatkan. Saudara, kembali ke dalam Yohanes pasal 20 di sini. Dalam Yohanes pasal yang ke-20, setelah kebangkitan Yesus, ada Roh Kudus. Dan yang ketiga, setelah kebangkitan Yesus, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Coba kita lihat, hal ini diulangi dua kali. Pertama di ayat 19 akhir, ya, di mana Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian di ayat 21 diulang lagi, Yesus sekali lagi bilang, damai sejahtera bagi kamu. Anda tahu bahwa Yesus Kristus meninggalkan murid-muridnya tanpa surat wasiat, tanpa meninggalkan mereka segudang harta, tanpa meninggalkan mereka satu box uang, cash untuk menjalankan misi. Namun ada satu hal yang diwariskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu damai sejahtera. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yesus tidak meninggalkan uangnya, atau dia memang tidak punya uang di dunia ini. Bukan juga seperti Elia, waktu Elia mau dinaikkan ke sorga, Elisa bilang, saya minta ini jubahmu. Akhirnya dia dapat jubahnya Elia. Yesus tidak meninggalkan hal-hal itu. Namun dalam Yohanes 14 ayat 27 ada satu hal yang dia wariskan kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat bahwa kata-kata ini diucapkan Yesus pada perjamuan terakhir sebelum Yesus mau mati. Jadi ini adalah surat wasiatnya Yesus. Tidak ada yang lain yang dia tinggalkan. Dia tidak meninggalkan cek kosong, dia tidak meninggalkan yang lain. Tapi dia bilang, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ini warisan dari Yesus Kristus. Dan damai sejahtera-Ku tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera dunia adalah damai sejahtera yang bohongan, saudara. Menarik sekali, saya pernah membaca satu statistik yang dikumpulkan oleh satu lembaga, yaitu Society of International Law. Ya, ini satu organisasi di London. Mereka bikin studi sejarah, ya, dan mereka dapatkan dalam 3.500 tahun terakhir, jadi semenjak 1.500 sebelum Masehi, 3.500 tahun terakhir katanya, ya. Itu ada berapa tahun, ya, 3.500 tahun, hanya, ya, hanya ada 268 tahun yang tidak ditemukan catatan adanya perang di muka bumi ini. Ya. Itu pun belum tentu belum ada, ya. Hanya tidak ditemukan catatannya. Jadi sisanya kalau Anda kurangi 3500 dikurangin 268 berapa? Ya. 3232 ya. Tahun itu ada perang. Ya. Kemudian mereka mencatat lagi dalam 3 abad terakhir di benua Eropa ada 286 perang terjadi 300 tahun terakhir, dan mereka mencatat di dalam 3500 tahun tadi ada 8000 perjanjian damai yang dibuat, 8000 perjanjian damai yang dibuat, namun yang selalu dipatahkan dan dilanggar dan perang lagi. Jadi ketika dunia hari ini mencoba untuk membuat perdamaian di Timur Tengah, ya, saya istilah orang Inggris itu saya nggak akan tahan nafas gitu sampai itu terjadi, ya. Mati duluan. Ya. Ya, itu tidak akan terjadi punya hal. Ya. Itu adalah usaha yang sia-sia. Ya. Setelah Perang Dunia Pertama, bagi yang ingat pelajaran sejarah, mereka bikin namanya Liga Bangsa-Bangsa. League of Nations, ya, Liga Bangsa-Bangsa. Katanya Liga Bangsa-Bangsa ini kita tidak mau Perang Dunia Pertama terulang, Perang Dunia terulang lagi. Ya. Kita mau bikin kedamaian. Apa jadinya? Perang Dunia Kedua. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka bilang kita mau bikin Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, supaya nggak ada perang lagi. Ya. Apa jadinya? Perang Korea, Perang Vietnam, ya, Perang Irak, ya, Perang Afghanistan, Perang melawan terorisme, dan masih banyak lagi perang-perang lain, Perang Bosnia, Perang entah perang-perang apa lagi. Ya. Manusia tidak bisa mendatangkan damai dengan dirinya sendiri. Ya. Berbeda dengan Yesus Kristus. Ya. Karena mereka gagal untuk menemukan kunci dari damai adalah damai dulu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah punya damai dengan Tuhan, ya, maka damai dengan yang lain menjadi mungkin. Tapi kalau kita tidak ada damai dengan Tuhan, maka tidak mungkin ada damai dengan yang lain juga. Satu hal yang indah mengenai damai sejahtera ini, coba kita buka di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Rupanya damai sejahtera yang Yesus berikan itu adalah satu hal yang luar biasa, melampaui segala akal katanya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal. Karena Tuhan memiliki definisi damai yang berbeda dengan definisi manusia. Manusia berpikir damai itu kalau tidak ada konflik. Damai itu tidak ada kesusahan. Damai itu, damai sejahtera itu tidak ada hal-hal yang mengganggu saya, itu damai sejahtera. Namun, ketika Yesus di bumi ini, dia tidak kekurangan pencobaan, tidak kekurangan kesulitan, tidak kekurangan dia dihantam oleh badai sambil dia tertidur nyenyak. Jadi badai apapun, ya, damai yang dimiliki oleh Yesus berbeda. Definisi damainya Yesus bukanlah tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, tapi definisi damainya Yesus adalah ada Allah beserta dengan dia. Jadi damai itu bukan tidak adanya kesulitan, tapi damai itu adalah adanya Allah beserta dengan dia. Di situ ada damai. Kita perlu melihat apa definisi damai kita. Ketika kita mendefinisikan damai dengan definisi manusia, maka kita akan berbeda dengan definisi Tuhan. Apakah Anda memiliki damai hari ini? Ya. Bagi orang yang sudah diselamatkan sekalipun, kita sudah mengakui Yesus bangkit. Kita sudah tahu itu, kita pernah menerima itu. Namun dalam kesibukan, ya, sehari-hari kita mungkin itu lepas dari diri kita. Ya. Itu sempat kita lupakan. Ya. Maka kita ingat kembali bahwa Yesus telah bangkit. Dan dia bersama dengan kita. Yang terakhir, saudara, kita kembali ke dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ada perubahan yang besar di dalam diri murid-murid ini. Yang pertama, sebelum kebangkitan ada ketakutan. Yang kedua, setelah kebangkitan ada Roh Kudus. Setelah kebangkitan ada damai sejahtera. Dan yang keempat, setelah kebangkitan ada tujuan. Ada tujuan, ada pengutusan yang Tuhan berikan di sini. Sebelum kebangkitan, murid-murid belum tahu tujuan hidup mereka. Murid-murid di situ, mereka mungkin memiliki ide mereka masing-masing. Ya, tadi kita bilang mungkin Petrus pengen jadi menteri, entah menteri pertahanan, menteri perikanan atau apalagi. Ya. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, mereka memiliki tugas sekarang. Mereka diutus. Kita baca di ayatnya yang ke-21 dari Yohanes 20 di sini. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lengkap lagi ke ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Banyak orang salah tafsir dengan ayat ini. Seolah-olah rasul-rasul diberi kuasa untuk menghapus dosa. Wah, hapus dosa. Jadi kayak tangannya ada kuasa tertentu ya. Ya. Itu kalau ada yang punya hebat itu ya. Jadi bukan hanya numbang-numbangin orang ya. Numbang-numbangin orang gampang, Saudara. Enggak percaya bisa berdiri sini, saya juga bisa tumbangkan, didorong agak kuat aja tumbang ya. Ya. Numbangin orang gampang ya. Tapi bisa menghapus dosa orang. Wah, luar biasa ya. Tapi bukan itu maksud Yesus ya. Coba kita cek dengan paralelnya. Tadi yang saya minta oleh Saudara Rian untuk baca dalam Lukas 24. Coba kita buka Lukas 24 ya. Pembacaan Alkitab tadi dari ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Anda tahu ini adalah kejadian yang sama. Jadi minggu malam waktu Yesus bangkit itu, pagi-pagi dia ketemu dengan perempuan-perempuan. Sore-sore dia ketemu dengan dua orang murid yang lagi jalan ke Emmaus. Ya, itu di Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Ya. Sesudah dia menampakkan diri sama dua orang murid yang ke Emmaus ini, yang satunya namanya Kleopas, yang satunya lagi kita nggak dikasih tahu namanya. Lalu sambil Yesus memecah roti, mereka langsung sadar, oh itu Yesus. Dan Yesus langsung hilang. Kemudian apa yang dilakukan mereka? Mereka langsung balik lagi. Tadinya mereka sudah sampai ke Emmaus, langsung malam itu juga mereka jalan lagi ke Yerusalem. Ya. Nah, itu ada di ayat yang ke-33. Ya. Dan sampai ke Yerusalem, mereka langsung bertemu dengan 11 murid. Ya. 11 murid ketemu dengan grup mereka di situ. Mereka langsung cerita, wah ini dia, ini sudah bangkit. Jadi ini minggu malam. Ya. Dan langsung sambil mereka dengan seru cerita di situ, ayat 36, Yesus nampak bagi mereka. Nah ini jadi paralel dengan yang Yohanes 20. Ya. Jadi Yohanes 20 cerita satu sisi, Lukas cerita satu sisi. Perhatikan apa yang dikatakan dalam dalam Lukas 24 ayat yang ke-47. Ya. Ayat 47, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi bandingkan dengan Yohanes 20 tadi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini dalam satu kejadian yang sama. Jadi sebenarnya maksudnya adalah bahwa beritakanlah pengampunan dosa. Ketika kamu memberitakan pengampunan dosa, itu sama saja kamu menghapus dosa orang itu. Ya. Kalau kamu tidak mau memberitakan pengampunan dosa, ya, maka dosa orang itu tetap ada. Ya. Kalau kamu tidak beritakan Injil pada dia, dosa dia tetap ada. Tapi kalau kamu beritakan Injil sama dia, berita tentang pengampunan dosa, maka dosanya bisa diampuni. Nah, ini adalah pengutusan kita. Dan bagi setiap kita yang sudah nyata kebangkitan Yesus bagi diri kita, kita perlu sadar bahwa bukan hanya kita memiliki Roh Kudus, bukan hanya damai sejahtera, tapi kita memiliki tugas sekarang. Kita ada pengutusan. Pergi, kata. Aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus. Ya. Mari kita ingat apa yang terjadi itu. Kita berdoa. Mari kita pakai waktu sejenak, renungkan. Sudahkah Yesus bangkit bagi Anda? Dia bangkit secara historis. Namun sudahkah itu personal? Sudahkah itu pribadi bagi Anda? Mungkin kebanyakan di sini sudah diselamatkan. Apakah kita masih sering dilanda ketakutan-ketakutan? Kita lupa tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan kita lupa akan tugas kita untuk memberitakan pengampunan dosa dalam namanya itu. Ataukah ada yang belum diselamatkan? Berilah dirimu diselamatkan. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang banyak hal. Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin dan sertai. Betapa perubahan yang besar seharusnya terjadi pada setiap kami yang telah mengaku, telah mengenal Engkau, telah mengaminkan kebangkitan-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.